Adakah Islam dan politik boleh disamakan dan dicampur aduk? Ha, awal-awal lagi dah panah dok. Jawabnya, Islam adalah agama, politik bukan agama. Politik adalah kehidupan manusia. Kehidupan manusia ni banyak, ada jual beli, ada nikah kahwin, ada ibadah, ada riadah, ada hiburan, ada sokang, ada ekonomi, ada pentadbiran. Maka tu semua tu adalah cabang-cabang kehidupan manusia. Maka semuanya kena ikut Islam. Bukan politik itu Islam, ekonomi bukan ekonomi itu Islam. Islam ad-din adalah agama atau peraturan yang mana sekalian daripada cabang-cabang muamalat pergerakan hidup manusia mesti kena ikut peraturan dia. Maka kalau kita berjual beli, mesti jual beli Islam. Kalau kita berekonomi, mesti ekonomi Islam. Kalau nikah kahwin, mesti nikah kahwin Islam. Kalau sokang, sokang Islami. Kalau hiburan, hiburan Islami. Kalau muzik, muzik Islami. Mana muzik yang taat perintah neh hukum hakam, ini boleh, ini tak boleh. Begitu juga dengan politik. Politik biarlah ikut cara Islam. Nah, itu caranya. Neh, sebenarnya benda tu biasa sahaja, satu daripada keperluan hidup manusia, iaitu pentadbiran. Cuma berlakunya perkara-perkara sekarang menyebabkan kita rasa benci ataupun tak seronok dengan politik. Kenapa? Dikotorkan oleh orang-orang yang nak mencampur adukkan dengan tidak ikut batasan. Nak capur bukan capur, ikut politik, ikut style Islam. Jual beli, ikut style Islam, bukan capur aduk. Ha. Saya pernah berzina masa muda, sekarang sudah insaf, alhamdulillah. Saya taubat nasuha, mengikut hukum Islam saya akan dikenakan hukuman mengikut hukum hudud. Tapi Malaysia tidak laksana hukum hudud. Adakah di akhirat nanti saya akan diseksa? Ha, dia ni melakukan satu jenayah yang boleh kena hudud. Tetapi dia kata Malaysia masih tidak melaksanakan hukum hudud. Maka adakah di akhirat dia akan kena hukuman balik padahal dia telah bertaubat? Dengar molek. Kita jawab ni ikut agama bukan ikut politik. Neh? Kewajipan melaksanakan hudud tidak ada kaitan dengan penjenayah. Yang wajib atas penjenayah bertaubat kepada Allah. Penjenayah mana orang yang melakukan dosa. Ha, ha. Maknanya orang ini tidak semayang, dia adalah penjenayah. Maka wajib bertaubat kepada Allah. Hudud tak ada kena-mengena dengan dia. Orang yang minum arak, wajib bertaubat kepada Allah. Hudud tak ada kena-mengena dengan dia. Hudud terkena kepada pemerintah sahaja. Faqta'u aydiyahuma. Nampak? Taklah kamu potong tangan kedua pencuri. Nampak? Damai jamak dalam faqta'u tu kata ulama tafsir kena kepada orang yang ulul amri, yang berkuasa dalam negara. Jadi, siapa yang melakukan jenayah wajib bertaubat kepada Allah. Bila dia bertaubat kepada Allah, tidak lagi dikenakan di akhirat sama ada ada hukum hudud ataupun tak ada. Siapa yang tidak bertaubat, maka dia akan dikenakan di akhirat hukuman yang lain sama ada dia sudah kena hukum hudud ataupun tidak. Ha, jadi atas penjenayah wajib taubat saja. Siapa yang taubat, sama ada negara ada hudud, negara tak ada hudud, terlepas di akhirat nanti. Negara yang tidak ada hudud, tidak terlepas bukan penjenayah, orang yang berkuasa saja. Mereka akan ditanya, bukan saja negara Islam Malaysia, Amerika akan ditanya, Barack Obama akan ditanya di akhirat nanti, kamu Allah beri kuasa memerintah negara Amerika, kenapa kamu tidak melaksanakan hukum yang turun daripada Al-Quran? Faham? Bukan orang Islam saja kena tanya. Ne? Presiden Singapura akan ditanya, kenapa tidak potong tangan pencuri? Dia akan jawab di padang mahsyar. Faham? Ha. Soalan seterusnya. Dalam hati telitah hendak menceraikan isteri, tapi kita tidak melapaskan, jatuh dak talak kita. Ha. Telitah, litah, litah ni lah lalu saja. Faham? Bukan hal kita waktu. Macam litasan-litasan yang lain juga dalam bab akidah, dalam bab semayang, dalam bab waswas, dalam bab wuduk, dalam bab apa saja. Bukan kita. Litasan adalah daripada luar. Kalau benda tu baik, malaikat. Benda yang tidak baik, syaitan. Faham? Ne? Kita pergi rumah kawan kita, tengok dia mandi. Kawan kita kata duduk kejap, dia duduk mandi. Bila kita duduk, kita tengok duit dia banyak tepi almari. Faham tak? Mari dalam lah dalam hati kita, ambil sikit 200-300. Lambat lagi dia mandi tu. Ah tu lintasan. Faham tak? Daripada mana tu kalau suruh ambil hak orang? Syaitan ke malaikat? Syaitan, kita pun tahu. Faham? Malaikat mari tak boleh, hak orang tu jangan ambil. Itu malaikat. Nak bukan kita, tak berdosa belaka, jangan layang. Kalau hak baik kita layang. Faham? Jadi bila telitah dalam hati cerai isteri tidak jatuh walaupun 1,000 kali litah, tak jadi apa. Dah memang azam nak cerai isteri, tak jatuh juga kerana kena berlapah pada mulut. Lapah pada mulut pun kalau tak betul tak jatuh. Aku akan cerai mu, tak jatuh. Itu berlapah, memang berlapah tapi akan cerai, tak jatuh. Rasul kata dalam hati. Yang jatuh, aku telah cerai kamu, kamu telah tercerai, kamu telah kena talak, aku talak akan kamu. Ni aku akan cerai kamu. Guna speaker, dengar sampai ke Johor dengar. Dah jatuh kau. Dah kuat lah. Tahu dah kuat, tapi dia kata akan cerai. Akan ni istikbar, akan datang. Mungkin petang karang, mungkin pagi esok, mungkin minggu depan, mungkin 2 tahun lagi. Faham tak? Bila ada mungkin, maka ikatan yang kuat tidak boleh tercabut. Mana? Ikatan akdu nikahin, akad nikah. Dengan kemungkinan. Dah diulang macam mana? Aku akan cerai, aku akan cerai, aku akan cerai, aku akan cerai, aku akan cerai. Dah itu kau. Dah nak marah punya pasal dah. Dengan perbuatan yang tidak elok kita buat, adakah diikut oleh anak yang ada dalam kandungan ibunya? Tidak. Ayah buat benda tak elok, adakah anak akan buat? Tidak. Tak ada kena-mengena. Cuma ambil tapaul, bila kita nak anak kita baik, maka kita berkelakuan baik. Itu saja. Mudah-mudahan bila kita berkelakuan baik, maka jadi baiklah anak kita. Sebab anak dia tidak mewarisi akan dosa ataupun akhlak yang tidak baik. Anak ni dia hak wajib mewarisinya, jinnya itu adalah jasad dia. Kadang muka dia warisi ayah, itu lain. Kening dia, kepala dia, tangan dia, kulit dia, itu lain. Itu memang dia ikut. Dah ikut mak, dah ikut ayah, mak lah. Kalau dah ikut mak, ayah. Mana kalau mak ayah tu maknanya pandai bersilat dan sebagainya, hebat, tok guru silat, anak belum tentu. Padahal ayah ni tok guru gayung, tok guru silat lincah, kena wali anak buat gubahan bunga jadi mak andang. Anak faham. Tapi kalau rupa sifat tu tak zahir kulit, tu dia baru dia turun. Kalian tengok kan, kita tengok anak kita, kita balik lagi ambil anak kita, letak atas mesin basuh, tengok. Kita tengok muka dia. Kalau tak muka kita, muka mak kita, bini kita, betul tak? Dia tengok, hidung macam, ikut ayah. Dia tengok pula, hidung kepek, ikut mak. Hitam, ikut mak. Putih, ikut ayah. Betul tak? Kadang-kadang kita tengok muka muka ayah belaka, telinga besar, ikut mak. Faham tak? Ada tak? Betul tak? Itu Tuhan buat. Tengok. Cik balik kat kita cari, kat mana banyak belah mak belah anak? Belah suami atau belah isteri? Faham tak? Kadang-kadang tu anak kita tu kita tengok semua ayah belaka. Rambut ikal mayang, ayah. Dengsung pipik, ayah. Hidung macung, ayah. Kulit putih, ayah. Mata sabung, ayah. Leher jinjang, ayah. Tubuh tinggi molek, ayah. Tak ada mak sikit. Kok mana besar baru tahu. Tak pas sok mak periksa, ikut mak. Faham tak? Orang puan marah ni. Saya ada seorang adik ipar, OKU jenis sindrom Down. Paras sederhana, soalan saya wajib tak kita ajar dia semayang? Kalau wajib, siapa yang patut ajar dia? Sebab ibu dia telah meninggal, kakak dia pula tidak pandai nak ajar. Dan siapa yang akan tanggung dosa dia? Ha, dengar molek. Masalah kanak-kanak OKU kurang upaya. Di antaranya jenis OKU ni jenis sindrom Down. Sindrom Down ni dia ada dua. Yang jenis sederhana dan jenis kronik. Kronik ni tak tahu benda senyap gitu aje. Faham? Yang sederhana ni lah yang wajib kita ajar sekadar mana yang dia boleh buat. Faham tak? Nah, dia Down tapi boleh juga bercakap walaupun pelat. Dia Down tapi pandai juga kalau dia suruh buat benda-benda, suruh potong bawang apa semua, dia akan pandai juga. Bila gitu, maka ada kecerdikan, wajib kita ajar dia semayang. Hatta kat mana dia buat, hatulah dikira sah bagi dirinya. Maknanya ada kemaafan syarak kerana dia bukan sempurna seperti orang ramai. Nah, ha, tapi kalau yang kronik dah tahu benda nilai helio tu, tak wajib apa-apa waktu. Wajib nafkah jaga kesihatan dia. Faham? Ha, kerana tak uti apa-apa. Siapa yang wajib jaga? Orang yang ayah dia mana? Ayah dia. Ayah dia bercerai dah. Ayah dia yang wajib kena jaga dia. Kalau tidak ada lagi mak. Tak, tak ada dah toki. Toki wajib. Tak ada orang. Ada wali penjaga. Penjaga tu wajib. Tak ada orang jaga budak ni yatim. Maka negeri tu wajib jaga. Nah, ha. Dalam ceramah ustaz yang lepas, orang kafir bila mati roh tak diangkat ke langit, tak diterima di bumi, berkeliaran di bumi, boleh tengok macam macam website ghost.com. Soalannya bila mereka menerima azab kubur? Ha. Jadi disebut dalam Quran, la tufattahu lahum abwaabus sama. Nampak? Tidak dibukakan bagi mereka itu, roh-roh orang kafir dan munafik, akan pintu-pintu langit. Maka dia duduk di bumi. Maka di mana, bilakah dia itu diazab? Di alam barzah. Jawabnya, di bila masa Allah menghendaki. Itu saja. Bila masa Allah menghendaki. Ini telah dijawab oleh ulama-ulama. Bila Allah nak azab dia, bila masa Allah kehendaki. Tidak menjadi urusan kita. Macam orang pertikaikan orang yang mati tidak ada kubur. Adakah dia alam barzah? Ada orang pertikaikan. Kan dia tak ada kubur. Meletup di udara, pum, hilang terus kena tembok kapal terbang. Atau mayat dia sebelah yang larikan buaya, sebelah lagi ambil diri mah. Nah, tak ada kubur, telang habis. Licin dengan telinga-telinga, faham habis dengan rambut-rambut. Nah, maka adakah alam barzah ada kena azab tak? Jawabnya, kubur lain, alam barzah lain. Semua yang mati akan berada di alam barzah. Kubur alam dunia, alam barzah alam akhirat. Kubur kita pergi tengok, nampak, oh tu kubur ayah tu. Dan tu, tu kasih selamat. Tu kubur ayah. Faham? Ha, tu alam dunia. Alam akhirat kita tak nampak, barzakun namanya. Siapa yang mati mesti ke barzak. Sama ada ada kubur atau tak ada kubur. Cuma kita panggil saja dengan nama alam kubur. Nah, ha. Muhammad Afis Farhan bin Khairul Nizam, tolong hubungi Nur Ashikin, ibunya 019-370-9313. Nah, Muhammad Afis Farhan bin Khairul Nizam, mak dia menunggu. Tolong telefon mak dia, Nur Ashikin. Baik. Eh? Saya berkahwin, saya akan kahwin dengan seorang anak yatim. Apakah tanggungjawab saya kepada dia sesudah berkahwin nanti? Dia akan kahwin dengan anak yatim, perempuanlah. Dia sebagai suami, maka dia ada dua di situ. Pertama, dia akan berkahwin dengan anak yatim. Yang kedua, dia akan orang tu jadi isteri dia. Kita nak tanya, masa mau berkahwin dengan isteri yang anak yatim ni, berapa umur dia? Sebab anak yatim siapa balik? Bini mu ni balik tak lagi? Kalau belum balik, boleh kahwin. Nampak? Neh? Boleh. Perempuan yang belum balik, boleh kahwin. Dia tak ada umur pengantin perempuan ni. Neh? Katakan umur baru 9 tahun. Dia kahwin. Belum lagi balik. Ya, maka dia masih bernama yatim. Tapi setelah balik, hilang nama yatim. Ha, jadi faham baik. Awak akan kahwin dengan anak yatim ke? Atau anak yatim dulu, sekarang sudah tidak yatim? Faham tak? Haa, kalau bini awak umur 18-19, bukan anak yatim. Anak yatim paling tua 15, yang tak keluar haid. Faham? Haa. Jadi kewajipan bukan jadi sebagai anak yatim, sebagai seorang isteri. Ingatlah bila kita berkahwin dengan seorang isteri, kita berkahwin dengan orang yang kita akan jaga dia, keselamatan dia dan seumpamanya, beri makan minum dia, tempat tinggal dia. Nah, dan semuanya itu Allah akan tanya balik di akhirat. Baik, soalan seterusnya. Kita ada 50 minit lagi. Apakah hukum remaja zaman sekarang memberi salam kepada bukan mahramnya? Masalah beri salam bukan mahram boleh pada asalnya. Yang ada pandangan-pandangan ulama ialah beri salam kepada perempuan-perempuan muda. Adapun perempuan yang bukan mahram, perempuan tua, mokcik-mokcik, tak ada masalah. Nah, anak muda umur 18 tahun beri salam ke mokcik umur 80, tak ada masalah waktu. Nah, masalahnya sama-sama 16 dengan 17 tahun. Maka ada perselisihan di kalangan ulama. Ada mengatakan haram beri salam, ada mengatakan makruh beri salam, ada mengatakan harus beri salam. Ini tiga pendapat yang terkenal di kalangan imam-imam. Kenapa jadi begini? Kerana tidak ada nas yang jelas menyebut masalah perkara ini. Maka oleh itu kita tengok keadaanlah. Apa tujuan kita beri salam? Kalau salam kita tidak menimbulkan fitnah, kita taklid pendapat yang mengatakan harus. Nah, itu saja. Jadi mudah. Nah, soalan seterusnya. Bawah dagu aurat perempuan ke tak? Adakah termasuk aurat? Bawah dagu perempuan. Dia Nabi SAW datang dan beritahu bahawasanya perempuan itu tak boleh lagi menunjukkan ini dan ini, tangan dengan muka. Tapi Nabi tak ceritalah bawah dagu ke ujung dagu lagu mana. Maka bila gitu ulama pun masing-masing beri pandangan. Bila masing-masing mujtahid beri pandangan, ada sedikit perbezaan pendapat. Ada yang beri pendapat apa yang kita tengok dari depan itu bukan aurat. Kalau tengok ke bawah baru nampak, itu aurat. Maka jadilah dagu itu aurat. Kerana dari bawah tak nampak, daripada depan, maka bawah adalah aurat. Maka tengok ke depan, nampak dagu, maka dagu bukan aurat. Maka dia pakai tudung gitu. Nah, jadi adalah pandangan yang mengatakan apa yang dipegang oleh tudung itu, nak di bawah tekak, maka lepas pada tudung adalah bukan aurat belaka. Semua ni ada sandaran berlaku, ada balik pada uruf, ada balik kepada amalan-amalan yang berlaku pada zaman salafus soleh. Eh? Cuma bila kita nak yang terbaik, al-khuruju minal khilaf, kita keluar daripada khilaf. Ambil tudung, buat terakak sikit sampai ke hujung dagu. Nak? Soalan seterusnya. Apakah beza antara minta dan ambil berkat dari alim ulama? Apakah kita boleh minta berkat daripada alim ulama? Berkat-berkat ni tengok benda makna barakatun. Barakatun. Melayu kata berkat. Barakah. Barakah ni apa? Ziyadatul khair. Bertambah kebaikan. Jadi bertambah kebaikan ni boleh tak kita ambil dengan orang? Tak ada. Jadi kita nak tumpang. Tumpang barakah. Nampak? Neh? Jadi kalau kita doakan keberkatan boleh. Allahumma barik. Allahumma barik laka. Allahumma barik laka. Ya Allah, berilah berkat bagi kamu. Boleh. Tapi mari berkat. Aku nak satu berkat. Tak boleh nak buat gitu. Neh? Jadi barakah-barakah ni tumpang kebaikan. Nah, sebab itulah masalah ni. Dia umum. Tidak maknanya terkhusus dengan satu-satu masalah. Dia umum sangat masalah barakah. Neh, sebab tu bila Rasulullah neh dia masih ada orang pakak pergi ambil berkat Nabi. Nabi pegang gelas tu orang pergi minum. Nabi pegang benda ni orang pergi pegang ambil barakah. Nabi cium benda tu orang pergi cium. Bila tak ada Rasulullah, tinggal sahabat. Orang buat dengan sahabat pula. Bila beranak panggil sahabat suruh belah mulut. Tak ada lawan sahabat, tinggal tabi'in pula orang ambil keberkatan. Nah, jadi keberkatan ni sebenarnya bukan milik ulama. Tu salah faham orang kampung. Nah, bukan ulama saja. Bahkan orang biasa pun ada keberkatan. Ziyadatul khair maknanya orang yang bertambah kebajikan. Kerja posmen saja nak, tetapi dapat mari masjid, dapat pergi belajar tafaqquh fiddin nak, dengan gaji sebagai seorang posmen, boleh hadir kuliah, boleh pergi buat benda-benda derma dan sebagainya, menunjukkan kehidupannya dan pekerjaannya ziyadatul khair, bertambah benda-benda yang baik. Ada yang pakat besar, tak boleh mari masjid, tak boleh nak derma dan sebagainya. 1,500 padang sebatang kayu goh je bagi anak puing dalam lubang. Nak nak bagi kipas masjid, sorry boh, 3 kali hidup dia tak bagi. Walaupun gaji dia 1 juta sebulan, tidak ziyadatul khair. Khair itu tidak bertambah. Jadi berkat bukan mari sini aku nak berkat, mari aku nak berkat. Mari kita ambil berkat kat ustaz tu, mari ambil berkat kat tok syekh tu, mari kita ambil berkat kat maulana tu. Bukan lagi tu. Tumpang keberkatan. Di mana saja ada benda yang baik, adalah keberkatan. Kita duduk situ mudah-mudahan berkat dan rahmat dapat juga kepada kita. Soalan seterusnya. Saya tengok rumah tok guru saya ada gambar Sayyidina Ali, Sayyidina Waqas, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Apakah hukum melakar wajah 4 sahabat ni? Tidak ada sebarang nas dalam Quran dan hadis cerita tentang hukum lokih muka sahabat. Yang adanya fatwa-fatwa ulama yang kita himpunkan daripada banyak kitab-kitab fatwa ulama, haram melukis gambar sahabat-sahabat Nabi. Haram hukumnya kita dilukis. Jadi tak usahlah kita buat gambar-gambar sahabat letak di rumah jujuk, jadi macam rumah orang Yahudi lah pula, jadi macam rumah orang Nasara lah pula. Tak, cukuplah kita kasih pada para sahabat dengan kita tengok akan tarikh-tarikh para sahabat, tengok manakib sahabat, kita baca kisah-kisah dia, menyebabkan kita rasa seronok dan rasa rindu dengan mereka. Neh, tak payah nak bubur gambar dah. Neh, nak bubur gambar, gambar-gambar yang tidak dilarang oleh ulama. Pernah seorang laki-laki dia gambar benda yang hidup, maka Nabi kata tak boleh jasalah gambar-gambar hidup ni. Nak, dia nak letak juga gambar perhiasan. Kalau munak juga letak gambar-gambar yang tidak bernyawa. Nak, jadi kita sayang para sahabat, kasih pada sahabat, tak mesti rumah kita letak gambar. Nak, nak letak gambar juga, nak hias rumah, hubung gambar benda tak menyawa. Nak, orang yang minat motor, gambar motosikal. Nah, tak ada masalah, tak ada haram pun ulama kata. Nak, ni dekat meja makan Honda Car, dekat jambang C135 LC. Mana? Dekat jemur kain EX5. Skuter duduk kat meja makan pula stay ni. Tak ada masalah pun. Orang minat lori, lori. Orang minat mesin kisah semi, mesin kisah semi buah gambar. Nak? Jadi benda-benda lagu tu kadang-kadang pelik. Jadi nampak macam rumah orang bahai, macam rumah orang apa benda ni, ajaran-ajaran yang tidak munasabah dengan kemurnian Islam. Apakah makna Asyura? Apa makna Ibtitah? Apa makna Kunut? Kunut itu makna doa dalam keadaan berdiri. Apakah makna Ibtitah? Pembukaan. Buka semayang dengan doa. Apakah makna Asyura? Asyura ni bahasa Arab. Bahasa Melayu kata yang ke-10. Arab ni kali 10 dia panggil Asyara atau Asyarah. Nah, kalau 20, Ishrin. Ishrun. Dia gitu bahasa Arab. Kalau ke-10 dan tempat yang ke-10 pertandingan memancing, maknanya Asyura. Faham tak? Yang ke-10, maka yang ke-10 Asyura maknanya hari yang ke-10 daripada bulan Muharram. Nak? Jadi itulah datangnya nama bubur sura. Nah, asalnya Asyura. Dulu zaman orang-orang Yaman masa datang bawa Islam ke sini, nak dipanggil bubur Asyura. Lepas ini sekarang bubur sura. Sini panggil dia bubur syura. Syura ke sura? Ha? Bubur surau. Tak ada masalah bubur sura tu. Neh, cuma yang jadi masalahnya puasa tu tak ada, bubur sura ada. Neh, situ jadi katung. Soalan seterusnya. Apa beza nuzul Quran dengan Lailatul Qadar? Bezanya nuzul Quran, nuzul bahasa Arab mana turun, Quran turun, Quran turun ayat Quran. Dan Lailatul Qadar, Lailatul Qadar malam qadar, malam yang hebat kurniaan Allah dalam bulan Ramadan. Nah, jadi turun pun dalam bulan Ramadan Quran, Lailatul Qadar pun berlaku dalam bulan Ramadan. Cuma turun Quran pada 17 Ramadan, Lailatul Qadar tidak tentu. Nah, paling banyak berlaku 20 hari kata Ramadan. Baik, soalan seterusnya. Saya ada terima satu mesej. Saya baca, dikira siapa yang baca dikira sudah bersumpah dan menazar. Kalau tidak mengikut kata-kata mesej itu akan hidup sengsara. Apakah perlu saya buat? Jawabnya, bakar mesej itu. Ini sekemenik karut belaka. Mula-mula sekali kita lah, mungkin dia ada sebelum tu. Saya down sekali pada tahun 89. Mesej tu telah kecoh dah. Masa tu tak ada lagi internet. Faham tak? Dia orang potostek. Atau kalau ada kena potostek 10 keping. Nano pergi cari kedai potostek. Kalau tidak potostek 10 keping, esok accident. Langgar di lori minyak, macam-macam mesin. Nah, ini semua ni mainang-mainang belaka dan telah dirojok kepada Tuan Guru. Tuan Guru berkata, karut belaka-laka. Kalau sebut nama Syekh Ahmad yang jaga anak kucing Kaabah pun karut juga. Telah ditanya kepada ulama-ulama Mekah, penjaga Kaabah tak ada pun buta tu. Nah, benda ni semua mainang-mainang belaka. Nak buang masa kita saja. Soalan seterusnya. Apakah hukum tengok Gang 6? Gang 6 ni umum. Gang 6 tu apa? Kalau nama Gang 6, bandar yang besar di selatan Seoul, Korea. Di sini lahirnya tarian Gang 6. Maka Gang 6 ni tarian kuda gila. Anak kuda yang sudah gila, kuda tu makan pi kuda pula. Jadi gila. Nah, jadi goyang itu goyang ini, goyang itu goyang ini. Gang 6 sah. Tak ada benda lain nak siar. Padahal kita radio orang Melayu, orang Malaysia, tapi DJ yang pasang. Akhirnya jadi popular. Kalau DJ tak pasang, popular tak? Tak. DJ radio, DJ itu, DJ ini semua dipasang. Siapa yang pasang dulu, yang bagus. Maka radio dia orang akan dengar. Kita yang ajar. Nak? Jadi Gang 6 ni, kalau tengok dalam video klip, laki-laki puang joget beramai-ramai, tayang punggung ke orang, gedik-gedik gitu. Kita gini, bayangkan Rasulullah masih hidup, Rasulullah suka tak tengok? Situ yang mudah hukum. Ni punggung yang ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding tunjuk ke orang. Molek tak? Molek lah, tapi pada hukum tak molek. Orang lelaki memang suka tengok punggung gitu. Suka tak? Suka tak? Tak suka. Orang lelaki suka tapi dah oleh kerana ada hukum. Faham tak? Siapa tak suka orang puan? Nah, orang puan ni lawan laki-laki. Siapa yang tak suka perempuan, dia gay. Suka tak puan? Sungguh. Awak suka tak? Awak suka? Ustaz suka tak puan? Kalau tidak, ustaz gay jadi. Faham tak? Tapi di khalayak ramai, benda ni haram lah, menggiurkan. Nampak tak? Kalau nak Gang 6, gandang laki bini, tak ada masalah. Nak balik lagi Gang 6, biar siapa jahannam terus rumah. Nak? Tak ada masalah, pasal bini kita. Nak? Okey. Gang 6 kali abang nak tengok. Haram tak? Dah, dia pun keluar pakai kain batik. Gila kat ni. Gang 6 Kembang Katung dia panggil. Dosa tak? Dah, tak ada masalah. Nah, sampai pagi pun boleh. Dulu ustaz kata orang bisu tak boleh jadi imam. Bukan saya kata, ulama kata, kita tolong siapa. Kita tak ada fatwa, kita bukan mufti. Kita tak ada pandangan, kita bukan fuqaha. Faham tak? Kita tak ada kaul, kita bukan mujtahid. Cuma baru tolong siapa, ulama-ulama sebut. Memanglah orang bisu tak boleh jadi imam. Orang bisu nak baca mana? Tak? Tak boleh baca benda. Makmur kata, berapa mana tak baca bateho ni? Rupanya bisu. Tak boleh jadi imam. Bagaimana orang buta dan pekak? Tak boleh tak? Yang bolehnya orang pekak yang boleh berkata dan orang buta yang boleh berkata. Faham tak? Sebab rukun semayang dia ada kauli dan fa'li. Fa'li tak ada masalah. Kauli. Faham? Apa hukum bagi makan tulang ikan pada kucing? Tulang ikan bagi kucing pun dia nak tahu kok. Ha, jawabnya harus dan dapat pahala. Bapa dia tanya gini kerana ada pula suara-suara mengatakan haram beri makan tulang ayam, tulang ikan kepada kucing kerana dia makanan jin saudara kita. Jadi dia sudah curi makanan jin bagi kat kucing dia. Jawabnya salah, tak ada ulama berkata begitu. Faham? Neh. Jadi kucing makan tulang ikan tau. Kucing memang jenis makan ikan, makan isi, makan tulang, makan kulit. Betul tak? Ha, ada kucing dia makan isi saja, tulang tinggal. Kong kong kong. Bek tulang. Kong kong kong. Bek kok tulang ada. Dia makan ke tulang-tulang. Faham? Ha, dan juga Nabi kata tulang makanan saudara kamu. Maka boleh kita beri makan kepada jin saudara kita kalau kita tahu dia memang jin Islam. Tapi dah kita tak tahu, kita boleh letak sahaja untuk makanan binatang-binatang, tak ada masalah. Neh. Ha. Apakah hukum bayar saman ekor? Ha. Hukumnya tak ada sebut dalam mana-mana hadis atau Quran yang mengatakan wajib. Ha. Soalan seterusnya. Saya berhutang dengan kawan saya tapi kawan saya tidak tahu di mana sekarang. Hidup atau mati. Tu dia. Siapa kawan dia tak tahu hidup ke mati, tak bayar lagi. Masa kawan dia tahu hidup dan mati, dia tak bayar. Bila kawan dia dah tak tahu ke mana pergi, baru nak membayar. Ni masalah. Nah, ha, jadi bayarlah masa kita tahu kawan kita. Neh, ha, makin lama dia makin hilang, makin lama makin hilang. Allah jadikan manusia ni kadang-kadang dia berkawan dengan orang yang sama sampai ke mati. Tapi itu nadir. Yang kita berlaku sekarang, kita berkawan untuk sebulan. Ada orang berkawan untuk 3 tahun. Ada orang berkawan 30 tahun. Akhirnya akan bertukar pula dengan kawan yang lain. Berpusing-pusing keadaan kawan. Nah, jadi harta orang kalau kita tak sengaja, wallahu'alam serah pada Allah. Tapi kalau kita tahu dah kawan kita hutang ada, jawablah. Eh, bayarlah. Jangan buat-buat lambat-lambat. Masalah semua. Sebab tu banyak orang tanya, dia kata kawan yang dia berhutang sudah tidak tahu mana pergi. Kita tanya balik, masa dia ada, kenapa tak bayar? Ha, jadi bila dah lama, baru nak bayar. Bila nak bayar, tak tahu mana alamat, mana nombor telefon. Wajib, kata ulama, kena cari sampai putus asa. Wajib kena cari dengan segala kemudahan yang ada. Internet ke apa ke, Facebook ke. Nak sebut balik nama kawan dia. Tulis dalam Facebook, tulis dalam Skype, apa semua. Siapa yang bernama Mamat bin Dalah. Nak, saya ni nama ni ada berhutang dengan dia RM10. Jadi saya nak bayar, sila hubungi saya. Nak, di alamat sekian, nombor sekian. Bila putus asa tak ada jawapan, barulah ulama kata boleh kita dermakan pada masjid dan surau dan niat sebagai bayar hutang dia di akhirat nanti. Nak, ha, tu cara dia. Kenapa makanan laut dan darat tidak boleh dimakan dalam satu menu? Jawabnya boleh. Tidak ada pun yang mengatakan haram. Ini hanya pandangan sahaja daripada qiyas kepada hadis dan daripada sisi kesihatan. Itu saja. Sebenarnya bukan hukumnya haram. Boleh masuk kerang makanan laut. Lepas tu ada pula maknanya ayam makanan darat. Tak haram sebenarnya. Nah, ha, kita kadang-kadang obur sangat. Jolok, akhirnya jadi haram. Macam Facebook. Macam baru ni, insya-Allah sibuk sangat. Orang tu kata insya-Allah, tak boleh kena insya-Allah pula dah. Nah, 16 hari, 16 malam pada soalan tu saja. Nah, kita jawab boleh belaka. Ada orang percaya, tak boleh. Dr. Zakir Naik kata tak boleh. Lalas Dr. Zakir kata, aku tak kata pun gini. Nah, ambil bahan bodoh belaka, 13 hari. Nah, ha. Nah, pasal apa? Pasal kita tak ada ilmu. Bila tak ada ilmu, setiap benda yang diumpangkan kepada kita, kita makan belaka. Ilmu tak ada. Nah, macam ikan dalam baru. Ha? Nah, bubur mata, bubur cacing pun makan, upang nasi pun makan, telur kengga pun makan, biskut meri pun makan juga. Nah, ini ikan bodoh. Kalau ikan cerdik, ikan tergiri. Ikan tergiri kalau kita ngai dengan cacing, makan. Ngai dengan upang sutung potong, tak akan. Upang benjo, tak akan. Upang telur kengga makan kiri. Tak. Kiri ni, dia makan ikut selera. Kalau hari ni dia nak makan ikan temenung, mesti kena ikan temenung. Kalau ini dia makan ikan kerisi, dia akan makan ikan kerisi saja. Sebab tu harganya mahal, RM25 sekilo. Tapi kalau ruang tasik, kadang-kadang kita lepa tak dan bubuh upang, mata kain saja, sudah makan. Sebab dia ikan bodoh. Sebab tu ruang tasik, RM3 satu kilo. Faham? Hanu ikan mengaji university. Ha. Jadi kita kena cerdik tak? Apa saja orang kata, ha, sudah termakan belaka. Nah, sehingga ada seorang tu dia pertikai kata, tak boleh ustaz. Memang kalau kita kata insya-Allah, kita mencipta Allah. Nah, kena kata insya-Allah Allah pula dah. Kita kata dalil, dalil saya tengoklah Facebook pula dah. Nah, ha. Bila kita tak ada ilmu gitulah. Nah, bahkan ulama-ulama mengatakan tak ada masalah. Yang menjadi masalah ialah lafzul jalalah. Sama ada dibaca dengan mansub atau dibaca dengan marfu'. Itu perbezaan masalah insya-Allah. Kalau lafzul jalalah dibaca dengan mansub, maka jadilah haram. Itu pun dengan dah ayat pada PL berbunyi PL tak muta'adi, iaitu atau wazan af'ala. Ini ing haram. Kemudian sya'a fi'il madi. Nah, ada dua perkara yang berlainan di situ. Macam mana digabungkan dengan angsya'a yang berbentuk fi'il. Faham tak kita gabung benda? Ha, tak faham. Tak faham ni kali jasa cakap banyak. Orang kata boleh, boleh. Nak ujuh lagi. Faham? Ha. Betul tak? Saya suka main gitar. Ha. Apa hukumnya? Betulkah ada khilaf? Minta pencerahan. Ceroh dah ceroh, ceroh semua-semua dah. Ada mengatakan haram terus alat muzik, ada mengatakan boleh, ada mengatakan ne, tafsirnya dengan kalau ada benda-benda yang haram berserta dengannya baru jadi haram. Contohnya ada dihidangkan arak atau diadakan video wanita perempuan atau maknanya sampai meninggalkan solat, maka jadilah hukumnya haram. Ne? Ha. Soalan seterusnya, saya minat 5 orang perempuan. 5-5 itu saya suka. Semuanya molek. Yang mana patut saya pilih? Aduh. Nak jawab boleh, tapi bangun dulu. Muhak mana seorang. Ha. Membangun aku jawab. Ha. Adakah kau jumpa anak tiri pada ayah tiri sama dengan anak pada ayah kandung? Tidak sama. Kerana dia ayah tiri sahaja. Maka wajib hormat sama macam ayah kandung. Wajib kena muliakan sama macam ayah kandung. Tetapi tidak wajib ada beberapa perkara seperti pada masalah-masalah. Tak, ketaatan didulukan ayah kandung daripada ayah tiri. Nah, lepas makan, mulut tangan berminyak. Adakah sah wuduk tanpa mencuci dengan sabun terlebih dulu? Sah jikalau minyak itu sedikit sahaja. Kerana dikira-kirakan air yang banyak boleh menghilangkan minyak sambil berwuduk. Tapi kalau minyak itu pada adatnya tebal, maka kalau kita gonyoh-gonyoh pun dulu pun tak jadi apa juga. Mesti dihilangkan dengan sabun, maka menggunakan sabun menjadi wajib. Tidak menggunakan sabun terus diambil wuduk pada keadaan minyak yang banyak, maka tidak sah wuduk. Kerana ada mani'un, ada yang menghalang antara minyak dengan kulit anggota wuduk. Soalan seterusnya, apakah hukum menahan kentut semasa semayang? Dia nak tahan kentut. Kentut-kentut ni keluar angin. Mana? In the air. Jawabnya kata ulama, jikalau makna sedikit rasanya hendaklah diteruskan semayang dan tahan kentut itu. Tapi jikalau mengganggu semayang kita sehingga hilang laga khusyuk, maka bolehlah kita batalkan semayang dan ambil wuduk yang lain. Begitu juga nak kencing, nak berok. Faham tak? Atau mengantuk sangat. Mayang dah, mengantuk sangat, tak boleh nak baca dah. Nak, maka berhentilah semayang. Semayang semula, tidur dulu sekejap. Kata ulama' jika masih luas waktu. Sama macam orang bawa kereta di highway, tak boleh nak corner apa dah. Memang tak boleh dah. Tolong berhenti memandu sekejap, berbahaya. Nah, jadi tujuan semayang ingat Allah. Dah kalau tak ingat apa benda dah, semayang buat apa? Berhenti semayang balik. Begitu juga kalau nak kecing. Nah, kalau rasa sedikit, maka hendaklah ditahan kecing itu. Tapi kalau siapa terganggu dah tak ingat dah Allah, duk ingat jambang nak kecing. Kain pelekat dia duk main gerok sama, maka hendaklah dikeluar dari semayang dan pergi kecing dulu, semayang semula. Begitu juga dengan ketuk. Nak, ha, siapa duk tahan ke ni ke punggung nak ketuk, jadi rosak semayangnya. Soalan seterusnya, apa hukum pisahkan sah solat VIP dengan jemaah biasa? Ha. Jawabnya, tidak ada VIP dalam bab sah semayang. Kerana sahabat Sayyidina Umar pernah ketinggalan di belakang. Lalu seorang hamdi kulit hitam duduk di hadapan. Sayyidina Umar tak kata apa-apa pun. Kenapa? Kerana dia masa itu presiden. Tapi duduk belakang. Nah, kenapa dia terlewat masuk? Jadi jangan kita amalkan, melainkan ada majlis-majlis tertentu. Untuk menjaga keselamatan. Umpamanya raja, maka panggil dia duduk depan. Sebab apa? Kalau duduk tengah lagi susah nak keluar. Tu dibolehkan oleh ulama-ulama. Yang tak boleh, tulis pada sah itu. Sah nombor satu menteri. Sah kedua timbalan menteri. Itu tak boleh. Jadi keadaan-keadaan tertentu saja, orang-orang yang berkepentingan untuk menjalankan program dan sebagainya boleh dibawa ke hadapan. Soalan seterusnya, kita ada masa 16 minit lagi. Mana bab-bab semayang sikit? Saya lambat datang semayang. Masa saya solat berjemaah, saya baca doa iftitah. Belum habis baca, imam dah rokok. Soal saya, adakah saya kena habiskan doa iftitah itu? Sebab apa yang saya belajar, iftitah itu kalau dibaca wajib dihabiskan. Tidak seperti Al-Fatihah, kerana imam dah dibaca di hadapan. Adakah saya kena ikut rokok? Sebab kalau rambat rokok, imam dah iktidal, saya dah batal. Saya keliru. Baik, dalam pendapat yang muktamad pada pandangan ulama-ulama Syafi'i, jikalau kita membaca doa iftitah, maka hendaklah kita baca Fatihah sekadar mana yang kita baca doa iftitah. Itu pendapat yang muktamad. Mukabilnya, kaul yang bersalahan dengannya, maka dibolehkan dia rokok tanpa membaca Fatihah. Kerana masalah ini sebenarnya al-ghawamid. Nampak? Benda yang dalam-dalam tidak dipahami oleh orang awam. Jadi hak mana yang kita tersalah dalam bab masbuk muafiq, dimaafkan pada syarak. Dan benda yang kita sudah tahu dah, wajiblah kita buat. Adapun masalah iftitah, kalau kita baca, tidak wajib kita habiskan. Dalil kerana Fatihah pun tak habis, tak wajib dihabiskan apabila imam telah rokok. Apatah lagi doa iftitah. Soalan seterusnya, saya sedang semayang sunat, tiba-tiba ada orang tepuk bahu saya nak berjemaah. Adakah tindakan saya kena masuk setelah masuk waktu Zuhur? Dia tengah semayang sunat, ada orang tepuk bahu dia. Dia nak buat apa? Tak payah buat apa-apa. Tak ada benda pun. Dengar molek, kalau kita nak jadi makmum, nak darah depan, nak jadi imam, jangan tepuk orang depan, jangan cuik. Tak payah, duduk sebelahnya sahaja. Cuik ni masalah lain. Seperti imam yang telah batal, maka kita cuik imam. Imam pakai kain terkoyak, nampak punggung. Maka kalau subhanallah pun dia tak reti, kita pun cuik imam supaya dia keluar daripada semayang. Tapi kalau kita nak suruh dia jadi imam, kita duduk sebelah saja takbir Allahu Akbar, niat jadi makmum sudah memadai. Tak payah tepuk-tepuk bau orang. Tapi kalau orang yang sudah rosak semayang, kita boleh tepuk bau dia. Bini dia masuk dalam bilik, tengok laki dia semayang, pakai baju Melayu saja, tak ingat pakai kain. Faham tak? Dia kata, mana laki aku punggung puing gini. Dia pun tepuk laki, bang, mayang apa gini, nampak punggung. Nampak tak? Jadi tepuk tu tidak haram kerana dia sudah tidak semayang. Mayang dia dah tidak tutup aurat. Soalan seterusnya, saya masbuk. Masa takbir imam sudah rokok, saya terus rokok semayang Zuhur. Adakah saya kena tambah satu rakaat? Tak payah. Bila dah rokok, dapat bersama imam, maka dikira dapat rakaat itu, walaupun hanya rokok saja, tak dapat yang lain. Telah dikira satu rakaat. Baru ini telah heboh isu nak menghancurkan golongan lain. Adakah ini cara yang terbaik kerana pecah belahkan umat Islam? Ketika Nabi berdakwah ke Taif, malaikat telah menawarkan gunung Taif. kepada Nabi untuk menghancurkan penduduk Taif. Tetapi Nabi berdoa, diberi hidayah. Penduduk Taif kita itu adalah kafir. Sedangkan kita sekarang adalah Islam, sesama Islam. Ha, ini panah eh. Jawabnya, berdoa. Asalnya berdoa ialah yang baik-baik sahaja. Tidak boleh berdoa yang tidak baik. Kemudian pula, apabila dilakukan perkara yang tidak baik kepada kita, atau kita ini dizalimi, atau kita ini dianiaya, maka bolehkah kita berdoa yang tidak baik? Ulama jawab. Bukan kita jawab. Penuh jawapan-jawapannya. Dua jenis doa bagi orang yang buat jahat kepada kita. Yang pertama sekali, afdal, iaitu doa Rasulullah SAW. Doa supaya Allah beri hidayah. Yang kedua, doa Nabi Nuh. Doa supaya Allah turunkan bala. Jadi doa turun bala bagi orang yang buat jahat, hukumnya harus. Doa hidayah kepada orang yang buat jahat, hukumnya afdal. Itu jawapan ulama'. Yang haramnya orang baik, Islam yang baik, kita doa supaya turun bala. Itu haram tanpa khilaf. Neh, ha, macam sebelah rumah kita, jiran kita, kita tak suka dia pasal kita dia lebih kaya daripada kita. Kita pun berdoa, ya Allah, hancurkanlah jiran aku sebelah ini, jadikanlah rumahnya hangus, mati lima sekeluarga. Hukumnya haram, tak boleh pasal dia orang baik-baik. Tetapi kita sedang tidur, marilah penyamung rumah kita, letak pisah kat tekok kita, rogoh bini kita, lepas tu tekan bini kita pula. Anak kita dua orang yang laki-laki sekolah menengah melawang, lalu dibunuh anak kita, terburah peruk-peruknya. Kita pun berdoa kepada Allah masa perapok penyamung tu lari, ya Allah, hancurkah penjahat ini kerana dia sangat zalim kepada hamba-Mu. Perapok tu pun masuk balik. Tuan Haji, tak baik doa begitu sesama Islam. Jadi kita fahamlah jawapannya. Faham tak? Yang tak boleh kita doakan orang yang baik-baik. Faham? Neh? Puas hati tak gitu? Ha, puas hati janganlah marah. Mu tanya siapa suruh. Marah hak tukang tanya. Soalan seterusnya, jika perceraian talak tiga berlaku tapi belum sempat jima, adakah sah boleh bernikah semula? Ha, masalah talak tiga. Kita pergi ke talak tiga dulu. Talak tiga ni, pandangan empat mazhab, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali, jatuh tiga. Faham lagi? Ha, dengar tu dulu. Aku cerai kamu dengan talak tiga, jatuh satu atau tiga. Kata Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hanbali, Imam Maliki, jatuh tiga. Faham? Cuma ulama' mutaakhirin nak melihat akan keadaan orang awam dalam keadaan kejahilan, jauh daripada hukum syarak, nafsu melampau-lampau marah, maka dipatuakan tolak tiga, jatuh satu, untuk menjaga maslahat perkahwinan. Faham tak lagi? Ha, situ. Jadi bila masalah cerai sebelum belum jimak lagi cerai dah dengan talak tiga, boleh nikah semula ke tak? Jawabnya memang sah dan tidak lagi boleh rojok, boleh nikah sahaja. Atas kau yang mengatakan talak tiga jatuh satu pada abad-abad mutaakhirin ini, asal kau pak mazhab, tak boleh lagi nikah hatta tangkiha zaujan ghairah. Dalam Quran kata sampai dia berkahwin dengan suami yang lain. Itu asal talak tiga. Seorang perempuan rifa'ah, dia telah bercerai talak tiga dengan suami dia. Bila dia cerai talak tiga, dia kahwin pula dengan Abdul Rahman. Faham tak? Bila kahwin dengan Abdul Rahman, Abdul Rahman tak dan jimak bercerai pula dengan Abdul Rahman. Bila cerai dengan Abdul Rahman, dia nak kahwin balik hak janda suami hak dulu. Faham tak ni cerita ni? Nah, dulu kena talak tiga, kahwin dengan Abdul Rahman. Kahwin dengan Abdul Rahman tak dan jimak pun, cerai pula balah. Nah, maka nak kahwin pula dengan lelaki dulu boleh tak? Dalam Quran kata boleh dah. Hatta tankiha zaujan ghairahu, sampailah dia berkahwin dengan suami lain. tu dah kahwin dengan suami lain. Tapi kita bukan Quran saja hukum, Quran dan hadis. Nabi kata la, tak boleh. Dia pergi tanya Rasulullah, boleh tak balik ke janda aku semula? Suami aku dulu yang talak tiga. Nabi kata la, hatta tazuqa asilatah, sampai kamu rasa kesedapan jimaknya dan dia merasa kesedapan menjimak. Maknanya kena jimak dulu sekurang-kurangnya dengan suami yang kedua. Faham lagi? Neh? Tu talak tiga. Nah. Tiba-tiba Abdul Rahman tidak boleh berjimak. Kerana kata perempuan ini, suami aku hak nombor dua ni macam kain, macam hujung kain. Faham tak hujung kain? Kita ambil kain, kita akak kain, lepas. Jatuh tak? Bukan tipu ni, dalam hadis sebut gitu. Faham? Hadis dia kabur gitu. Neh? Akak, kain, lepas, jatuh. Faham? Boleh jimak tak? Tak boleh. Kenapa? Itu maksudnya, sini orang panggil benda? Ha? Mati? Mati pucuk. Arab panggil? Unnah. Bukan ma'unah. Ma'unah lain, M16. Ini tak boleh bedih. Maka kalau talak satu sekalipun, tetap tak boleh rajak kerana belum jimak. Tidak ada iddah. Boleh kahwin lain? Jumhur ulama yang muktamad tak boleh kahwin lagi, melainkan kena kahwin dengan suami lain, kena jimak dan kena cerai. Tapi pendapat setengah ulama mutaakhirin boleh lagi kahwin kerana tiga jatuh satu. Faham? Soalan seterusnya, kita ada 3 minit 11 saat lagi. Anak saya perempuan dengan abang ipar saya, apa hukum aurat dan bolehkah menjadi wali anak saya? Anak saya perempuan dengan abang ipar saya. Anak saya perempuan dengan abang ipar saya. Tak ada kena-kena. Faham? Auratnya, aurat ajnabi. Bolehkah menjadi wali anak saya? Tak boleh. Neh? Wali ni dengar, nombor satu sekali ayah. Bapak tu lah. Lepas tu tokki. Ayah bagi ayah. Lepas tu adik-beradik pengantin perempuan yang sebapa atau seibu sebapa. Seibu saja bapak lain tak boleh. Kemudian anak saudara sebelah adik-beradik bapa. Faham tak? Neh? Tuan adik-beradik laki-laki. Kemudian bapak saudara sebelah bapa. Bapak saudara belah mak tak boleh. Faham? Lepas tu baru sepupu. Pak turun kot tokki. Faham? Pak lelaki. Tak ada juga menteri besar kita. Kerana dia hakim sultan. Soalan seterusnya, apakah hukum suami mengintai isteri mandi? Ya, mana? Tak ada kerja apa? Siapa tanya? Awak tanya? Tak suka kan? Jawabnya, suami isteri tidak ada perkara yang haram masalah melihat. Lepas tu perkahwinan ialah dengan sentuh, lihat dan dengar. Tu 3 perkara. Sentuh, lihat dan dengar. Kita duk ingat jimak je sentuh. Lihat juga nikmat dan dengar juga nikmat. Neh? Balik kat lagi kita tak sentuh pun bini kita. Yang keluar menyanyi selagu, abang nak dengar, kena menyanyi. Faham tak? Pasal apa? Suami nak dengar suara isteri. Dengar tanpa sentuh nikmat berumah tangga. Faham tak? Suami isteri pun naik atas mesin basuh berdiri. Menyanyilah. Bersatu kita bersatu. Kemudian tidak dengar dan tidak sentuh tapi melihat juga nikmat suami isteri. Dia boleh tengok isteri dia daripada atas kepala sampai ujung kaki. Isteri boleh tengok suami ujung kepala sampai ke ujung kaki. Faham tak? Nikmat melihat. Nah, semalam saya nyanyi bang. Malam ni giliran abang pula. Katanya bini Tok Imam. Tak nak suruh saya nyanyi. Tak, saya nak tengok abang naked. Faham tak? Nyanyi lah Tok Imam. Tapi haram tak? Tak, nikmat melihat antara suami isteri. Tak ada masalah. Kemarin saya berdiri atas mesin basuh. Abang masuk dalam mesin basuh. Apakah hukum jika kita dibekalkan senjata mencukupi, ada M16, ada bom tangan, ada pistol menentang Yahudi, tapi kita melarikan diri? Tolong jawab sikit. Oh, marah dia ni. Dia ni nak perang ni. Baik. Semuanya sudah siap, hukum-hukum di sisi ulama berpandukan Al-Quran dan hadis. Negeri-negeri, jika negeri itu sudah kuat melawan, maka tidak lagi jadi kewajipan kepada negeri-negeri sempadan mereka atas dasar fardhu kifayah. Tetapi jika negeri Palestin itu tidak kuat, tidak seimbang senjatanya, kekuatannya dengan musuh Yahudi laknatullah, negeri yang paling dekat adalah fardhu ain. Negeri yang tidak hantar senjata atau tentera berdosa besar di sisi Allah. Dan kita yang jauh fardhu kifayah. Nampak? Neh? Ha, jika tidak ada seluruh dunia ini hantar senjata dan tentera pada Palestin, maka kita Malaysia jadi fardhu kifayah atas kita. Kita kena hantar lah. Faham tak? Ha, sebab itulah kita nak semuanya berfikir dengan roh Islam. Sebab negara-negara Islam banyak. Nampak, kerana Israel adalah wajib diserang oleh seluruh umat Islam seluruh dunia sekarang. Itulah harbiyun, kewajipan kita perang. Harbi maknanya peperangan. Kapi harbi, kapi yang kalau kita tak serang dia, kita berdosa di hadapan Allah. Nah, jadi dah pemerintah itu tidak berjiwa Islam, Islam dah tapi sakit. Islam dah tidak kuat. Takut kang-kang-kang Israel Allah balik, tembok kita kang, susah pula kita kena katul dua butir. Kena tembok sekolah ke dewan sibik dua butir. Ha, takut-takut-takut kang-kang-kang-kang-kang-kang, maka Palestin yang terkangkang. Faham tak? Sebab tu, jadi kita nak semua pemimpin negeri umat Islam seluruh dunia balik ke pangkal jalan. Kamu akan ditanya kenapa tidak membantu Palestin. Bukan hantar biskut dan selimut saja. Hantarlah kereta kebal, hantarlah jet-jet tentera yang kita banyak sangat tu. Nak, tak salah kita duduk baris hari merdeka. Kalau hari merdeka tu anak kita pun boleh duduk atas kereta kebal. Pasal apa? Tak ada peluru, tak ada perang. Nak, kereta kebal besar-besar. Negara-negara Islam kereta kebal semua meriam dia 150mm. Dulu 95, 85, sekarang semua 150mm ada. 145, 142, maknanya larah besar ni lubang. Maknanya kalau lubang tu 150, bermaknanya tank tu sekurang-kurangnya berat 45 tang. Kalau 13 tang terbalik tank. Maknanya kuat dah lah kekuatan, tapi tidak berperang membela umat Palestin. Dah mana ini guna? Untuk pembarisan hari merdeka saja. Lemo sini cak, sebelah sini koko, sini hitam. Nah, ha, hari merdeka pakai topeng, pakai tu, duduk atas kereta kebal. Jeng, jeng, jeng. Lepas tu balik, makan roti canai, balik kem. Ha, ni ruginya. Nah, sedangkan kita tengok sekarang nak umat Islam di Palestin nak baling dengan batu, nak berhadapan dengan kereta kebal Abraham. 60 tan, 55 tan beratnya, ngadap dengan mana umat Islam yang hanya guna peluru dan senapang saja. Nah, kita hanya jadi komando saja yang memang komang. Nah, ha. Soalan terakhir pada malam ini, insya-Allah dipilih sikit, ada lebih kurang 90 soalan. Kita jawab mana esok pula. Baik. Kita ada soalan, 6 soalan. Dalam satu keping 6 soalan. Yang ni kita insya-Allah kita jawab pada malam esok. Soalan pertama, kalau solat jamak dan qasar macam mana sekiranya hendak buat solat qabliyah dan ba'diyah? Jawabnya tidak timbul masalah sunat. Masalahnya masalah jamak sahaja. Sebab itulah kata setengah ulama, tidak boleh lagi qabliyah ba'diyah bagi orang yang solat jamak qasar. Tak, walaupun ada yang mengatakan boleh. Jadi tengoklah mana yang kita nak cenderung, silakan. Tidak ada nas belaka. Yang ada nasnya, kamu tidak salah melakukan jamak dan qasar bila kamu berpergi-pergian, maknanya bermusafir. Yang datang masalah, adakah boleh buat qabliyah jamak ba'diyah, maka jadi pula pandangan yang berbeza-beza. Nah, soalan seterusnya. Sekiranya saya pergi ke masjid untuk solat jemaah, akan tetapi dalam masjid itu tiada kain pelekat kerana seluar saya tidak suci. Oleh yang demikian, saya telah jumpa selai kain pelekat dan terpakai untuk solat jemaah. Tapi saya tidak tahu siapa punya kain itu. Takut-takut kepunyaan makmum yang ingin solat jemaah. Apa hukum saya pakai kain itu? Ha. Dia ni seluar dia kotor. Dia pergi nak solat jemaah, dia pergi ambil satu kain yang dia jumpa tersangkut dekat tepi masjid. Maka hukum dia semayang pakai kain itu boleh tak? Jawabnya, kalau maknanya benda itu kita tidak tahu boleh ke tidak, maka tengok pada keadaan. Biasanya kain yang diletak di masjid tu boleh tak orang lain guna? Boleh. Sebab kalau tuan dia tak mau bagi orang guna, tuan dia akan simpan, letak dalam laci, letak tempat tersembunyi. Tapi kalau lepas-lepas pakai, dilipat letak tempat terbuka ramai, pada uruh dalam Malaysia ni orang luar boleh pinjam, betul tak? Maka bila tidak ada nas, balik pada uruk, pokoknya harus. Tak, letak memang situ, tapi dia letak dah situ ada bani lakak. Jangan guna kain ini. Ha, dia guna juga, baru ada larangan di situ. Cuma ni berasal daripada sebuah hadis yang Nabi SAW menyebut, manishtara sauban, barang siapa beli sehelai kain, nampak, bi'asyarati darahima, dengan 10 ringgit, 10 riyal, dirhamun minha min haram, 1 ringgit daripada 10 adalah haram. Lam yakbalillahu salatahu madama fihi au kama qala, tidak akan diterima semayangnya selama mana dia pakai kain itu. Kita beli jubah, beli serban, beli seluar, kain pelekat, baju Melayu, harga 100 ringgit, 10 ringgit, 1 ringgit saja ada duit haram, Allah tak terima amal ibadat selama mana kita pakai kain itu. Kerana ni dia takut ni. Neh, jawab ulama, ada dua jenis. Yang pertama Tuhan terima, yang kedua Tuhan tak terima. Hak mana Tuhan terima? Dia pakai kain tak tahu hak siapa punya, tetapi bukan kain curi. Dah, maka balik kepada asal, harus dan diterima semayangnya. Orang yang tahu dah kain orang dicuri pakai juga, maka tidak boleh dan tidak diterima. Kerana benda yang haram, hak orang lain tak boleh. Neh, satu lagi kita nak betul. Ingat, masalah kalau seluar dalam, kalau kain seluar kena air kecing, mudah saja. Nah, kan boleh basuh. Nah, biasa kalau kita pakai seluar, underwear ke apa ke, kat mana kena air kecing? Seluruh underwear. Seluar dalam tu semua kena air kecing. Ambok, dia ada berapa Angry Bird? Ha. Biasa depan tu je tak? Seluar bahagian depan tu tak? Di situ saja, mudah dah nak basuh. Tak ada ulama' pekoh kata kalau kena sedikit saja sini, kena basuh sehelai. Tak ada. Dah tu kita basuh sehelai, kita basuh sehelai. Baju jubah kita kalau sini kena air kecing, tak wajib basuh sehelai. Yang ulama' kata wajib basuh sehelai jubah, kalau kita yakin kena kencing, tapi tak yakin dah di mana, kerana sudah lupa, wajib basuh sehelai. Tapi kalau duduk sini saja, wajib basuh di sini saja. Balik pada seluar dalam, laki-laki, perempuan, di pejabat, kalau ada siapa tak semayang, buat apa? Seluar dalam kena air kencing, lah, boleh basuh. Basuh warna ni tanya jabat, masuk dalam tandas. Faham tak? Bila masuk dalam tandas, boleh tak kita buka seluar? Boleh lah tak? Bila buka seluar panjang, tinggal underwear. Bila tinggal underwear, boleh tak kita cabut underwear? Boleh kan? Dah orang nampak tak kita? Tak nampak lah kalau kita tutup pintu. Kalau nak suruh orang nampak, kita buka pintu. Faham tak? Lepas tu kita letak dekat air sink. Ada sink tak dalam tandas? Buka sink cucur ni lah. Ni underwear. Ha. Jajan. Tunjuk tidak mudah reti. Nah, ha, jangan marah. Jadi biasa kena sini. Cucur dengan air tu. Faham tak? Buka air biar dia lalu atas ni, kita ganyih dengan tangan. Sekira-kira najis itu sudah bersama air turun ke bawah. Faham tak? Jangan gupar pula anda buat gitu. Ujung tu saja hak kena air tu. Maka lepas tu bilas dengan sekali lalu, sudah boleh dipakai. Nampak tak? Jadi bila boleh pakai, tak ada masalah dah. Mu nak pakai underwear dulu baru masuk seluar panjang, atau seluar panjang dulu underwear semula masuk keluar, tak ada masalah. Nah, tak boleh ustaz, pasal tandas tak ada, yang ada sing je. Nah, bila sing je kita buka seluar boleh. Tandas tu tak ada kunci, nanti ada orang buka kan nampak. Malu saya, tengah basuh kan telanjang. Jawabnya tak payah pun buka seluar. Underwear kan bukan buat daripada zinc, dia buat daripada getah. Boleh tarik tak? Tarik underwear keluar daripada seluar, basuh kat luar. Betul tak? Buat lalu air, tarik ya. Kalau hak longgar lagi senang tarik. Begitu. Basuh-basuh begitu. Ni tolong kabar. Faham tak? Tangga dah najis, buat lalu air sekali. Lepas tu peroh. Faham tak? Tak ada masalah. Lepas balik, tegung, masuk balik. Tak, dia spring kan? Senang sangat. Ni tak siapa tak mayang loho, siapa tak mayang jenazah. Berapa tak mayang jenazah? Underwear kotor boh. Tengok. Ugi saja. Padahal dua bukit Uhud kalau semayang jenazah. Soalan seterusnya. Kita ada tiga lagi soalan. Sekiranya kita belum sampai ke Kedah untuk 10 hari, sampai Kedah tidak boleh jamak kosong sebab kita pemukim Kedah. Pada hari nak balik nanti hari ke-11 boleh tak kita jamak kosong tadi Kedah pada hari yang ke-11 itu dengan molek. Bila kita sudah bermukim di Alustar, nak pergi daripada Kajang, nak pergi Alustar. Contoh, nak makan puluk rumah JKK. Sampai di Alustar, kita pemukim lah kalau kita nak duduk lama. Nak balik semula, maka kira guana. Bila kita keluar daripada mukim, katakan nak pergi di mana? Alustar, anak bukit. Maka kita alu balik ke Kajang, keluar daripada anak bukit, sudah boleh jamak dan kosor. Katakan sampai ke Teluk Anjah dah, boleh jamak kosor dah. Pasal keluar pada mukim anak bukit dah. Maka bila boleh kosor dah, sampai ke Kajang semula, welcome to kampung Kajang, baru tak boleh jamak kosor kerana sudah bernama nak mukim ke tempat tinggal asal kita. Sekiranya puasa, boleh tak suami cium isteri siang Ramadan? Adakah batal? Kerana apa batal? Haram hukumnya mencium isteri sama ada di bulan puasa atau bukan di bulan puasa jika isteri orang. Baik, kata ulama dalam bulan puasa kalau kita cium isteri kita makruh. Makruh saja. Faham tak? Makruh. Pandangan ulama tak sabar lah. Makruh saja. Dah bila jadi haram? Jikalau kita tahu kalau aku cium memang mengeluarkan mani, maka haram cium. Maka dia pun cium juga. Haram. Tiba-tiba tak keluar mani, tidak batal puasa. Tiba-tiba keluar mani, batal puasa dan haram. Cium biasa, makruh. Yang peliknya tu pada bulan Ramadan saja dia orang ni nak bercium-cium. Bulan lain dok pun. Ini yang pelik ni. Isteri pun satu hal pula. Bulan Ramadan tu lah yang banyak menguji minda. Bulan lain dia buat payoh. Bulan lain tu malang tu kita panggil payoh nak masuk dalam bilik. Masuk dalam bilik. Abang ready dah ni. Nak lipat kain lah, gigi anak sekolah nak ni, bonjol gini, buku sekolah anak gini. Payoh kita pun tidur, mata tak tutup sebelah. Tapi bila bulan puasa, tengah puasa, dia buat kacang. Dia buat pakai kain sebelah lah. Dia buat pakai apa benda beras saja lalu depan kita. Tok Bilal tak tahan kau. Tok Bilal. Kerana apa batal? Tidak batal cium isteri. Cuma dilarang saja kerana takut membawa keluar mani. Kalau terkeluar mani, tidak batal. Sengaja cium dan akhirnya keluar mani baru membatalkan puasa. Tapi terkeluar mani tidak batal. Mak, kerana bukan sengaja cium, tercium. Dia berlari nak masuk dalam bilik, bini dia duduk dalam bilik nak berlari keluar. Nak tengok cerita Filipina. Lari sama lari, tercium. Beletung bunyi. Gigi patah 4 batang bini, bini laki pun 9 batang patah. Kuat benar ciumnya, tak ada masalah waktu. Dah? Ha. Soalan terakhir pada malam ini, sebelum solat kita minum air sirap tapi tidak koma, adakah sah solat? Kalau minum air kosong adakah kena berkoma juga? Ha, boleh. Pergi makan air, minum air sirap, lepas tu kita tidak berkoma. Sah tak semayang kita? Sah, tak ada masalah. Neh, bawa kamu bawa air sirap dalam semayang pun sah. Neh, dalam semayang kita bawa bocong. Ya, ha, air sirap penuh dalam bocong. Bocong Angry Bird. Faham tak? Ha, sah juga. Yang batal semayang, sengaja minum atau makan walaupun sedikit. Jadi bila tidak berkoma, kadang-kadang dia mari balik sirap tu dalam mulut kita. Kalau rasa yang sedikit sukar untuk kita jaga, tertelang tidak batal. Tapi kalau memang berasa memang air sirap sungguh duduk dalam mulut, kena ludah. Kalau nak ludah di kiri kanan tak boleh kerana semayang berjemaah, maka ludah dalam kocek baju kita, dia tidak najis. Tak ada ulama kata sebab tu ludah sebelah kiri. Orang nak buat kocek belah kanan, nak kocek belah kiri ludah, jangan kocek orang sebelah kita. Jadi kalau tak ada kocek, ulama sebut pada lengan baju supaya kita tidak telan di dalam semayang. Tiba-tiba kita koma dah, ada juga rasa-rasa sikit-sikit, maka dimaaf pada syarak. Dengan syarak bukan sengaja telan. Ada sikit-sikit, kita pun main dengan lidah. Mana mu, ha? Mari sini, mari sini, mari. Oh, ada dia. Telan. Ah, tu baru batal. Neh, insya-Allah. Neh. Jadi kita jawab memang tak puas hati pada semua orang kerana rengkah-rengkah sahaja. Nah, jadi kalau nak lebih panjang jawapan daripada ulama-ulama yang lainlah, ya, yang lebih mendalam ilmunya, kita sekadar berkongsi sedikit info yang saya ketahui, dan kita minta maaf kerana ambil masa yang panjang daripada tuan-tuan. Taniah kepada warga Kajang khususnya kerana berjaya memakmurkan rumah Allah sampai begini rupa. Mudah-mudahan sedikit usaha kita, kalau kita nak banding dengan usaha rakyat Palestin sekarang, nak mendapat berkat dan rahmat di sisi Allah. Dan jangan lupalah kalau boleh, mak rempik ke, mak rock ke, mak reggae ke, mak snooker ke, mak gitar bass ke, mak apa benda ni, hip hop ke, nak apa mak, apa benda lagi mak, ha? Mak ni sepu ke, kau pandang lah. Neh, kita orang Islam doa-doakan untuk Allah tolong bantu rakyat Palestin nak mengalahkan kezoliman dan kejahatan bangsa dan tentera Yahudi laknatullah. Bukan orang pakai serbangnya nak berdoa, bukan yang pakai jubahnya nak berdoa. Yang pakai seluar hijau ada gambar pokoknya pun berdoa kerana dia orang Islam. Yang tengah main snooker berhenti sekejap berdoa, beri kemenangan pada perjuangan umat Islam di Palestin, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alni ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi. عليك يا عون الغريب.